pata lembing pata paku selamat tahun delima. Biar kata di surga kambing abang mati kaku, asal bisa hidup amanya hingga sima. Aduh, aduh bontong nyai dasima, kembangnya pejambun. Hidup, hidupnya sengsara, dodoi sayang, jadi nyai-nyai Belanda. Nyai kebendol aku, ame sami un, kusir satu taneng yang. Same, same jatuh cinta, dodoi sayang, mak buyung comblangnya. Hayati bini sami un, tetan ceki, dendep setengah mati. Minta tolong bang kuasa, bikin habis riwayat nyai dasime. Aduh, nyai dipegat bang kuasa, di jembatan belah kulon kampung Kuitang. Dibabat batang lahernya, aduh sayang, dasime tinggal namanya. Nyai dasime ngeglundung, glundang-glundung, nyemplung ke kali Ciliwung. Sami un rontok hatinya, aduh sayang, bunuh diri ikut nyemplung. Dasima, biar kata di lautan api, abang ikut juga Dasima. Hayati dini sami un, setan ceki, dendam setengah mati. Minta tolong bang puasa, bikin habis riwayat nyai dasima. Aduh, nyai dipegat bang puasa, di jembatan belah kulon kampung Kuitang. Dibabat batang lahernya, dadai sayang, dasime tinggal namanya. Nyai dasime ngeglundung, glundang-glundung, nyemplung ke kali Ciliwung. Sami un rontok artinya, dadai sayang, bunuh diri ikut nyemplung. Dasima, biar kata di dunia kita gak ketemu, di akhirat kita bersama Dasima. Dasima.